Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. Masyarul muslimin rahimani wa rahimahumullah. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di malam hari ini dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. InsyaAllah kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari risalah Syarah Al-Qawaid Al-Arba', penjelasan terhadap empat kaidah. Nah, yang mana kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan dari kaidah yang ketiga bahwa yang namanya segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu berupa pepohonan yang dikeramatkan atau kuburan yang dicari barokah padanya, nah, ataupun berharap, bahkan sekelas nabi atau rasul ataupun malaikat tidak sepantas yang untuk kita memberikan kepada mereka perkara-perkara yang itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari perkara-perkara ibadah, nah, dan semuanya ini dihukumi kufur, nah, termasuk kesyirikan, dan diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa dibedakan. Tanpa dibedakan yang menyembah kuburan, menyembah pohon, atau yang menyembah nabi, atau yang beribadah kepada nabi, semuanya diperangi oleh Nabi kita Muhammad SAW, karena semuanya dihukumi apa? Kesyirikan, kekufuran. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca penjelasan kalam dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, yang menunjukkan pada kita bahwa ada dari umat manusia yang mereka beribadah kepada para nabi. Ada dari manusia ini yang mereka menyembah para nabi. Nah, perlu diketahui yang namanya menyembah para nabi itu enggak mesti harus sujud kepada nabi tersebut, ya, menyekutukan Allah dengan para nabi. Ini ialah manakala seorang hamba memberikan perkara-perkara yang itu merupakan perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kepada para nabi, maka ini telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk, dengan nabi tersebut. Nah, beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah bahwasanya ada dari umat manusia yang mereka menuhankan nabi sebagaimana terjadi kepada mereka orang-orang Nasara yang beribadah kepada Nabi Isa dan juga ibunya Maryam binti Imran alaihi wassalam. Nah, dan tindakan mereka yang beribadah kepada Nabi Isa tersebut, menuhankan Nabi Isa dan juga ibunya, ini diingkari oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ya ilahaini min dunillah. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Isa bin Maryam, apakah engkau ia mengatakan kepada umat manusia untuk menjadikan aku, ya Nabi Isa, wa ummiya dan juga ibunya, ilahaini, dua sesembahan, min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa di sana. Bagaimana jawaban Nabi Isa? Kata beliau, qala subhana, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin, tidak sepantasnya bagiku untuk mengucapkan perkara yang tidak benar, yang tidak pas untuk. Naam, in kuntu qultuhu faqad alimta, kalau seandainya aku mengatakan yang demikian, yakni menyuruh umat manusia untuk menjadikan aku dan juga ibuku dua ilah, dua sesembahan selain engkau, kata Nabi Isa AS, faqad alimta, maka sungguh engkau telah mengetahuinya ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi, engkau mengetahui apa yang ada pada jiwaku, kata Nabi Isa AS, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada jiwaku. Ya, innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau adalah Rabb yang mengetahui perkara yang gaib. Nah, ayat ini kaum muslimin dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-116 menjelaskan kepada kita tentang batilnya, mungkarnya orang-orang yang beribadah kepada Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena langsung diingkari oleh Nabi Isa. Baik. Di sini menunjukkan apa? Ucapan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah kepada Nabi Isa ini menunjukkan bahwa ada dari umat manusia, bahkan banyak dari kalangan manusia yang mereka menuhankan Nabi Isa alaihissalam dan juga ibunya, Maryam binti Imran. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau melanjutkan, wa dalilus salihin qauluhu ta'ala, adapun dalil berkaitan dengan orang-orang saleh, yakni orang-orang saleh yang diibadahi, yang dituhankan, yang dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat yang ke-57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah, yakni orang-orang saleh, ulaika, ini kembali kepada orang-orang saleh, mereka orang-orang saleh itulah orang-orang yang yad'una, berdoa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ia bataguna ila rabbihimul wasilah, mereka mencari al-wasilah. Nanti akan dijelaskan apa itu makna wasilah. Ya, ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah, yang lebih dekat dan mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa yakhafuna adzaba, dan mereka takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini terkhusus bantahan kepada mereka kuburium, orang-orang yang suka mengagungkan kuburan, yakni meminta berdoa di kuburannya orang-orang saleh atau kuburannya para wali, bahkan kuburannya para nabi. Nah, dijelaskan oleh beliau Asy-Syaikh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala berkaitan dengan ayat ini, kata beliau, wadalilus salihin, ucapan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan dalil berkaitan dengan orang-orang saleh, yakni anna hunaka man abida salihin min al-bashar, kata beliau, yakni dalil yang menjelaskan bahwa di sana ada yang menyembah orang-orang saleh dari kalangan manusia. Ada dari manusia yang mereka apa? Beribadah kepada orang-orang saleh. Qulhu ta'ala. Adapun pada firman Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Ayat yang kita bacakan tadi, surat Al-Isra ayat yang ke-59. Kata beliau, qila, disebutkan, nazalat hadhil ayat, sebab turunnya ayat ini, ada yang menyebutkan bahwasanya sebab turunnya ayat ini, yakni apa? Ayat ini memiliki asbabun nuzul. Ya, di antara yang menyebutkan sebab turunnya ayat ini ialah nazalat hadhil ayat fi man ya'budul masiha wa ummahu wa uzairah. Bahwasanya ada 6 orang-orang yang mereka beribadah kepada Nabi Isa dan ibunya serta kepada Uzair. Uzair ini ya dari kalangan Yahudi. Ya, kalangan Yahudi. Ada yang menyebutkan bahwasanya dia itu orang saleh, ada yang menyebutkan bahwasanya dia nabi. Al-muhim, Uzair ini adalah orang yang terkenal dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia menghafal Al-Kitab. Nah, dan mereka orang-orang Yahudi mengagungkan Uzair sebagaimana mereka orang Nasara mengagungkan Nabi Isa alaihissalam, dan diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ya, orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Tuhan, orang Nasara mengatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan, dan Allah Subhanahu wa taala membantah keduanya. Nah, baik. Disebutkan bahwasanya sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan adanya orang-orang yang mereka menyembah Nabi Isa, ibunya, ya, ibunya Maryam dan juga Uzair. Fa akhbara subhana, maka Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan, memberikan khabar melalui ayat ini. Ya, annal masiha wa ummuhu Maryam, anna masiha wa ummuhu Maryam wa Uzairan kulluhum ibadun lillah, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam dan juga ibunya Maryam bint Imran, begitu pula Uzair, mereka bertiga ini seluruhnya adalah ibadun lillah, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, hamba-hamba Allah yang terkenal dengan kesolehannya. Yataqarrabuna ila Allah wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah. Di mana mereka bertiga ini adalah orang-orang yang yataqarrabun, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Fahum ibadun muhtajuna ila Allah, maka dari sini mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang butuh akan Allah Subhanahu wa taala, muftatiruna ilaihi, butuh akan Allah subhanahu wa ta'ala, yad'unahu wa tawassaluna ilaihi bitta'ah, di mana mereka Nabi Isa, ibunya Maryam dan juga Uzair berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa yatawassaluna ilaihi, dan mereka bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan ketaatan, bitta'ah, dengan ketaatan. Nanti akan diperjelas apa itu makna yang namanya wasilah atau tawassul. Ya, mungkin kita sering mendengar kata apa? Tawassul. Namun manakah yang dibenarkan dalam syariat Islam yang berupa tawassul yang syar'i dan tawassul yang sifatnya syirkiyah? Ya. Baik. Mereka bertiga tadi, Nabi Isa, ibunya dan juga Uzair, adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka bertawassul. Nah, tawassulnya mereka yaitu dengan melakukan amalan ketaatan. Baik. Ya bataguna ila rabbihimul wasilah, di mana mereka ya batagun, mencari ila rabbihim, menuju Rabb mereka, al-wasilah, berupa wasilah. Yakni dijelaskan oleh beliau Asy-Syaikh Shalih Fauzan, yakni al-qurbu minhu. Yakni mereka mencari sesuatu yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya al-wasilah. Sesuatu yang menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, bita'atihi wa ibadatihi, yang mana wasilah tersebut bentuknya ialah dengan mentaati Allah dan juga beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini merupakan sesuatu yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu wasilah? Wasilah yang bagaimana? Wasilah yang berupa amalan ketaatan dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan wasilah yang menjadikan seseorang itu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, fadalla ala annahu la yuslihuna lil-ibadah. Dari sini menjelaskan kepada kita bahwa mereka, Nabi Isa alaihissalam, begitu pula ibunya Maryam dan juga Uzair, ya, adalah orang-orang yang tidak sepantasnya untuk kita beribadah kepada mereka. Kenapa? Mereka sama seperti kita, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun mereka adalah orang-orang yang dikatakan orang-orang soleh. Nah, maka keadaan mereka ini menunjukkan bahwasanya apa? Berarti tidak sepantasnya bagi kita apa? Menuhankan mereka, berdoa minta kepada mereka. Kenapa? Karena mereka sebagaimana kita, butuh kepada Allah, berdoa kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah, takut azab Allah. Nah, kata beliau, li'annahum basyarun muhtajuna fuqara. Tidak sepantasnya ibadah itu diberikan kepada mereka bertiga tadi, dikarenakan mereka adalah basyarun, manusia biasa, sama seperti kita. Ya, muhtajuna fuqara, mereka adalah orang yang butuh akan Allah, faqir ilallah, sebagaimana kita butuh dalam kehidupan kita ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka pula demikian, Nabi Isa alaihissalam, begitu pula ibunya Maryam dan juga Uzair. Maka kata beliau, wa man kana yad'una Allah wa yarjuna rahmata wa yakhafuna adzaba, di mana mereka bertiga berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya, mengharapkan rahmat Allah, takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa? Nabi Isa alaihissalam, begitu pula ibunya Maryam dan juga Uzair. Mereka berdoa sebagaimana kita berdoa. Mereka berharap akan rahmat Allah sebagaimana kita mengharapkan rahmat Allah. Mereka takut akan azab Allah sebagaimana kita takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana kadzalik, maka kalau demikian keadaan mereka, la yasluhu an yu'bada ma'a Allah azza wa jalla, maka tidak dibenarkan untuk kita menjadikan mereka tandingan bagi Allah azza wa jalla dalam permasalahan ibadah. Tidak boleh kita berdoa minta kepada mereka. Ya, kenapa? Mereka saja minta kepada Allah. Nah, ini sebab yang pertama, sebab turunnya ayat ini disebutkan apa? Berkaitan dengan adanya orang-orang yang mereka beribadah kepada Nabi Isa, begitu pula ibunya Maryam dan juga kepada Uzair. Wal qawlu tsani, ada juga ucapan yang kedua, pendapat yang kedua, ia menyebutkan annaha nazalat bi unasin minal musyrikin. Sebab turun ayat ini berkaitan dengan sekelompok manusia dari kalangan kaum musyrikin. Menunjukkan apa? Asbabun nuzulnya bukan satu, ya, dua. Dan demikian, jadi jangan dipahami bahwasanya ayat itu memiliki asbabun nuzul cuma satu, tidak. Di sana ada ayat-ayat yang dia itu memiliki beberapa asbabun nuzul sebagaimana ayat ini. Sebab turunnya ayat tersebut. Nah, di antara atau mereka sebagian para ulama menyebutkan sebabnya turun ayat ini ialah berkaitan dengan sekelompok manusia dari kalangan orang-orang musyrikin. Ya, kanu ya'buduna nafaran minal jin. Di mana sekelompok manusia tadi, ya, mereka itu ya'buduna nafaram minal jin, menyembah beribadah kepada sekelompok bangsa jin. Nah, fa aslamal jinnu wa lam ya'lam haula illadzina ya'budunahum biislamihim. Ternyata ya, bangsa jin yang diibadahi tadi Allah berikan mereka hidayah, mereka pun masuk Islam. Menunjukkan apa? Sebelumnya jinnya apa? Jin yang kafir, musyrik. Nah, Allah berikan mereka hidayah untuk masuk ke dalam agama Islam dalam keadaan sekelompok manusia tadi yang beribadah kepada bangsa jin tersebut tidak mengetahui bahwa jin yang mereka sembah ini sudah masuk Islam. Nah, wasaru yataqarrabuna ila Allah bitta'ah والضراعه ويرجون رحمته ويخافون عذابه فهم عباد محتاجون فقراء لا يصلحون للعباده. Di mana mereka bangsa jin tersebut, ya, yang tadi diibadahi, naam, kemudian masuk Islam, diberikan hidayah masuk Islam, mereka adalah bangsa jin yang mereka yataqarrabun, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amalan ketaatan, naam, dan juga mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka bangsa jin tersebut ibadun, adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang butuh dan juga fakir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini tidak sepantasnya ibadah itu diberikan kepada mereka. Nah, ini dua sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra. Sebutkan oleh mereka al-mufassirun, ahli tafsir. Yang pertama apa? Turun berkaitan dengan Nabi Isa, ibunya yakni Maryam dan juga Uzair. Sebab yang kedua berkaitan dengan sekelompok manusia yang beribadah kepada sekelompok bangsa jin, yang kemudian Allah berikan hidayah kepada bangsa jin tersebut, mereka pun masuk Islam dalam keadaan apa? Sekelompok manusia tadi, yakni kelompok musyrikin, tidak mengetahui bahwa bangsa jin tersebut telah masuk Islam. Nah, kata Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizhahullah ta'ala, wa ayyan kana al-murad bil ayatil karimah fa innaha tadullu ala annahu la yajuzu ibadatus salihin. Nah, dari kedua sebab nuzul ayat ini, nah, baik diturunkan berkaitan dengan kisah berkaitan dengan Nabi Isa dan ibunya serta Uzair, ataupun turunnya berkaitan dengan sekelompok manusia yang beribadah kepada bangsa jin. Nah, kata beliau, al-muhim, bahwasanya ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak dibenarkan dan tidak boleh bagi kita untuk beribadah kepada orang-orang saleh. Siapa Nabi Isa? Orang saleh. Ibunya Maryam, salehah. Uzair, orang saleh. Siapa bangsa jin yang diibadahin tadi? Bangsa jin yang saleh. Ya, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka ayat ini menjelaskan bahwa tidak dibenarkan dan tidak boleh bagi kita apa? Untuk beribadah kepada orang-orang saleh. Apa bentuk ibadah di sini? Hah? Bentuk ibadah di sini apa? Berupa doa. Ya. Minta kepada bangsa jin. Berdoa kepada bangsa jin yang sebisa. Nah. Baik. Sawa'an kanu minal anbiya'i was-siddiqin aw minal awliya'i was-salihin. Baik orang soleh itu ya dia dari kalangan para nabi atau dari kalangan siddiqin, orang-orang yang jujur, atau dari kalangan wali-wali Allah atau orang-orang soleh, fala tajuzu ibadatuhum, maka tidak diperbolehkan beribadah kepada mereka siapapun dia selama statusnya masih makhluk, ya tidak sepantasnya untuk kita beribadah kepada mereka. Nah, lianna al-kulla ibadun lillahi fuqara'u ilaihi fa kaifa yu'baduna ma'a Allah jalla wa ala, dikarenakan mereka tadi ya kisah yang disebutkan berkaitan Nabi Isa, ibunya yakni Maryam dan juga Uzair serta sekelompok bangsa jin itu, mereka semuanya adalah ibadun lillah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, fuqara'u ilaihi, mereka adalah orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yu'baduna ma Allah, bagaimana mungkin mereka ini kita jadikan apa? Sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, yang harus kita ketahui. Selama dia statusnya sebagai makhluk, naam, tidak bisa kita berikan ibadah itu kepada mereka. Naam, apapun jenis ibadahnya. Karena yang namanya ibadah itu hak semata bagi Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dibagi-bagi. Naam. Kemudian Asy-Syaikh rahimallahu taala atau hafizallahu taala beliau menjelaskan makna al-wasilah. Ya. Dari sini kita akan mengetahui mana perkara wasilah atau tawassul yang syar'i dan mana tawassul atau wasilah yang sifatnya syirki. Nah, kata beliau, al-wasilatu maknaha at-ta'atu wal qurbu. Yang namanya wasilah ini maknanya ialah at-ta'ah, ketaatan, wal qurbu, kedekatan. Ya, al-wasilah maknanya apa? Ketaatan dan kedekatan. Fahiya fil lughah. Dan kata al-wasilah ditinjau dari sisi bahasa, yakni bahasa Arab. Ya. Karena kita sedang berbicara berkaitan dengan syariat Islam dan syariat Islam diturunkan yang menggunakan bahasa Arab, maka harus kembali kepada mereka. Bagaimana mereka, nah, orang Arab memahami lafaz tersebut. Nah, ini penting. Dan dari Arabnya lafaznya seperti itu, maknanya begitu, sampai ke Indonesia lafaznya masih, maknanya sudah berubah. Dan ini banyak terjadi. Ya, maka penting bagi kita untuk mempelajari istilah-istilah, ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam Al-Quran, nah, dan juga dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipahami sebagaimana mereka bangsa Arab memahaminya. Baik. Dalam ilmu bahasa Arab, dalam bahasa Arab, ya, yang namanya al-wasilah yaitu asy-syai'ul ladzi yuwassilu ilal maqsud. Secara bahasa kata al-wasilah, nah, ini maknanya ialah sesuatu yang yuwassil, menyambung, menyampaikan ilal maqsud, pada sesuatu yang dituju, yang dimaksud. Itu namanya apa? Wasilah. Sesuatu yang bisa menyampaikan seseorang, mengantarkan seseorang, menyambung seseorang pada apa yang dituju. Itu namanya wasilah secara bahasa. Nah, kata beliau, "Alladzi yuwassilu ila ridallah wa jannatihi huwal wasilatu ila Allah. Hadhihi hiyal wasilatul masyru'ah fi qawlihi ta'ala wabtaghu ilayhi alwasilah." Maka kata Syekh Dr. Shalih Fauzan, hafizallahu taala, ya, maka apa-apa yang mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga jannahnya, surganya Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang disebut al-wasilah ila Allah. Sesuatu yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Dr. Shalih Fauzan, maka perkara-perkara yang mengantarkan kita kepada ridha Allah dan juga surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, huwal wasilatu ila Allah, maka itulah yang disebut dengan wasilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kata beliau, "Hadhihi hiyal wasilatul masyru'ah." Maka inilah wasilah yang disyariatkan. Wasilah yang dibenarkan dalam syariat Islam. Apa itu? Seseorang menempuh perkara-perkara yang menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyampaikan kita kepada Allah? Amalan ketaatan, ibadah. Naam. Itu yang apa? Mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wabtaghu ilaihil wasilah," dan carilah oleh kalian, ya, untuk menuju Allah Subhanahu wa taala al-wasilah, yakni perkara-perkara yang bisa mengantarkan kalian sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna al-wasilah. Nah, yakni segala sesuatu yang bisa menjadikan kita itu sampai pada Allah, sampai pada surganya Allah Subhanahu wa taala, maka itu dikatakan apa? Al-wasilah. Maka tadi disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala bahwasanya mereka, yakni Nabi Isa dan juga ibunya Maryam, begitu pula Uzair, mereka melakukan wasilah, mencari wasilah, mengharapkan wasilah. Dengan apa? Bita'ah wal ibadah. Dengan melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketaatan dan ibadah yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, dan itulah wasilah yang dikenalkan. Nah. Baik. Ini makna wasilah yang hak, ya, makna wasilah yang sesuai syariat. Baik. Dada. Biasanya berapa? Biasanya saya sampai jam berapa? Baik. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Makna wasilah. Maka harus kita pahami makna benar, makna yang hak dari makna al-wasilah. Sehingga kita tidak akan keliru dalam memaknakan wasilah, sehingga ketika kita salah dalam memahami makna wasilah atau tawassul, kita akan terjatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi perkara-perkara yang terjatuh padanya orang-orang musyrik. Nah, terjatuh dalam mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan masih ada lagi penjelasan dari beliau, Syekh Dr. Saleh Fauzan Habibullah taala. Nah, beliau nanti akan menjelaskan kepada kita. Nah, makna wasilah versi ahlul khurafah wal muharribin. Ya, wasilah menurut pandangan ahlul khurafat dan juga orang-orang yang suka merubah syariat Allah Subhanahu wa taala atau lafaz yang syar'i. Nah, dari sini kita akan ketahui ya, kebanyakan dari kaum muslimin mereka salah dalam memaknakan wasilah. Nah, sehingga mereka tidak sadar telah terjatuh pada perkara-perkara yang terjatuh padanya orang-orang musyrikin. Nah, pemuhim, kita harus memahami apa itu wasilah yang syar'i, maknanya. Maka dari situ kita akan mengetahui mana-mana yang mungkar dalam memaknakan wasilah, yang nanti insyaAllah akan beliau sebutkan, Syekh Dr. Fauzan. Wasilah menurut mereka orang-orang ahlul khurafah dan al-muharifun. Baik, ini kaum muslim rahimani wa rahimakumullah, yang mungkin bisa kita pelajari pada pertemuan malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita agar kita senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan terjauhkan dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. نكتفي هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.